بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita, pembacaan pada risalah Talkhis Kitab Ahkamil Udhiyah wa Zakah, ringkasan kitab hukum-hukum seputar berkurban dan menyembelih. Pada kajian sebelumnya, pembacaan pada risalah ini, kita bawakan penjelasan beliau tentang fasal yang ke-9, adab-adab dalam menyembelih. Nah, di antara yang beliau terangkan, disunahkan menghadapkan hewannya ke arah kiblat, nah, ketika akan disembelih. Demikian juga menyembelih dengan alat yang tajam, nah, pisau yang tajam atau parang yang tajam. Kata beliau, yang rajih ini hukumnya wajib. Nah, menyembelih dengan alat yang tajam ini hukumnya wajib. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wa idza dzabhatum fa ahsinu dzibhah wal hidd ahadukum syafratah. Apabila kalian menyembelih, perbaikilah cara menyembelih, yaitu di antaranya dengan menajamkan pisaunya. Pisau yang dipakai untuk menyembelih hendaknya ditajamkan terlebih dahulu. Nah, demikian juga di antara yang disyariatkan adab-adab ketika menyembelih, unta sunahnya nahar. Adapun yang lainnya, sapi, kambing, sunahnya dzabh. Ini yang afdalnya. Demikian juga di antara yang beliau sebutkan dalam menyembelih, yang wajib memotong 2 pembuluh darah. Lebih sempurna, lebih bagus lagi dipotong juga al-mari wal hulqum, tenggorokan dan kerongkongan, saluran pernafasan dan saluran makanan dan minuman. Demikian juga disunahkan bertakbir setelah tasmiyah. Dan menyebutkan untuk siapa kurban tersebut, milik siapa. Kalau dari dia disebutkan anni, dan minta kepada Allah agar diterima hewan kurbannya. Anni Allahumma taqabbal minni. Jika dia wakil orang lain, maka disebutkan nama orang tersebut. Misalnya dia adalah wakilnya Khalid. Nah, hewan kurban tersebut milik Khalid. Dia ditugaskan, diwakilkan untuk menyembelihnya. Maka dia mengucapkan saat menyembelihnya, Bismillah, Allahu Akbar, minka walak, an Khalidin, Allahumma taqabbal min Khalidin. Ini hukumnya sunnah. Takbir dan menyebutkan milik siapa hewan kurbannya, hukumnya sunnah. Adapun bismillahnya itu yang wajib, termasuk syarat sahnya sembelihan, harus menyebut bismillah. Kita lanjutkan fasal yang berikutnya. Qal mu'allif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, al-fasl al-ashir, fasal yang ke-10. pasal terakhir pada risalah ini. Fi makruhati dzakah, perkara yang dimakruhkan yang berkaitan dengan penyembelihan. Lidzakati makruhatun yanbaghi ijtinabuha, dalam penyembelihan ada beberapa amalan yang dimakruhkan seyogyanya, sepantasnya menjauhinya, meninggalkannya. Famina di antaranya antakuna bi'alatin kalah ay ghairi haddah, menyembelih dengan pisau atau alat yang tumpul, tidak tajam. Menyembelih dengan alat yang tumpul, apakah dengan pisau tumpul, pedang tumpul, parang tumpul, tidak tajam. Waqila yahrumu dzalika shahidan, ada juga menyatakan ini hukumnya haram dan itu yang benar. Nah, pendapat yang kuat, menyembelih dengan alat yang tumpul, benda yang tumpul, ini hukumnya haram. Nah, karena menyiksa hewan, mendzalimi hewannya. Nah, yang berikutnya di antara yang dimakruhkan adalah an yuhidda alat adzaka wal bahimatu tandur, mengasah, menajamkan alat untuk menyembelih. Nah, menajamkan pisaunya atau parangnya dalam keadaan hewannya melihat. Nah, diperlihatkan, nah, ketika mengasah pisaunya dilihat oleh hewan kurbannya. Ini dilarang, dimakruhkan, nah, membuat takut hewannya. Nah, demikian juga di antaranya makruhkan, kata beliau, an yudzakkiyal bahimah wal ukhra tanzuru ilaiha. Dia menyembelih hewan ternak sementara teman-teman yang lainnya melihat, nah, menyaksikan. Nah, sebaiknya, nah, tempatnya dipisah atau ditutup, nah, hewan yang akan disembelih dengan yang belum disembelih, agar yang belum disembelih tidak melihat temannya yang disembelih. Nah, adapun hewan yang disembelih sementara yang lainnya yang belum disembelih menyaksikan, melihat, nah, ini dimakruhkan. Nah, membuat hewan-hewan yang lainnya yang belum disembelih membuat mereka takut. Nah, demikian juga di antara yang dimakruhkan, kata beliau, an yaf'ala ba'da tazkiyah ma yu'limuha qabla zuhuki nafsiha, melakukan perbuatan setelah disembelih, perbuatan yang menyakiti hewan tersebut sebelum rohnya hilang, nah, sebelum mati. Misalnya setelah disembelih, nah, belum mati, nah, masih sakaratul maut, masih, nah, pada waktu-waktu akan dicabut rohnya, nah, tidak boleh, nah, melakukan perbuatan pada hewan tersebut yang menyakitinya. Misal contohnya an yaksira unuqaha, lehernya dipatahkan padahal belum mati, nah, sebentar lagi mati, nah, masih hidup dia langsung patahkan lehernya. Nah, ini dimakruhkan. Atau menyembelih ayam misalnya, kepalanya langsung putus. Nah, seperti ini dimakruhkan. Ayusallikhuha, atau mengulitinya, aw yaqta'u syai'an min a'dahiha qabla an tamut, atau memotong dari anggota tubuhnya sebelum ia mati. Nah, belum mati betul, nah, langsung dikuliti. Nah, ini menyakiti hewan tersebut. Nah, hendaknya ditunggu sabar sebentar. Nah, menunggu sampai benar-benar mati. Nah, tidak bergerak-gerak lagi. Nah, baru dikuliti atau dipotong. Nah. Waqila yahrumu dzal, ada juga yang menyatakan ini haram seperti ini. Nah, hukumnya haram. Nah, hewannya belum mati langsung dikuliti atau langsung dipotong-potong anggota tubuhnya. Nah, dipotong kakinya, potong pahanya. Nah, padahal belum mati. Nah, masih ada ruhnya. Nah, masih bergerak-gerak. Wahwa sahih, kata beliau, ini yang sahih. Nah, yang lebih benar bahwa hukumnya haram. Nah, karena ini nak menzalimi hewan tersebut. Nah, ketika ruhnya belum dicabut, belum mati dia, kemudian langsung dikuliti atau langsung dipotong, ini menzalimi hewan tersebut, semakin menambah sakitnya, semakin menambah sakit hewan tersebut. Wa ila huna antahi ma intaha ma aradna talkhisan min kitab ahkam al-udhiyah wa adh-dhakah. Kata beliau, sampai di sini selesai yang kami kehendaki, yang kami inginkan meringkas dari kitab ahkamul udhiyah wa adh-dhakah. Nasallahu ta'ala an yanfa'a biha bi asnihi wa kana al-faragh minhu 'asra yawm al-arba'a al-muwafiq 13 min dhil hijjah sana 400,000 min al-hijrah. Nah, dan kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan buku ini bermanfaat, demikian juga asal buku ini semoga bermanfaat. Dan selesai penulisan kitab ini, kata beliau, pada waktu asar hari Rabu tanggal 13 Dzulhijjah pada tahun 1400 Hijriah. Nah, sekarang 1400 berapa? 43. Ya, sekitar 43 tahun yang lalu. Nah, beliau menulis risalah ini. Walhamdulillahirrabbilalamin, wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Dan dengan ini, nah, selesai pembacaan risalah ini. Nah, tinggal, nah, pengamalan kita. Nah, bagi yang mampu untuk berkurban, nah, syariatkan untuk berkurban, jangan ditinggalkan. Nah, sunnah ini, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, menurut jumhur ulama, bahkan sebagian ulama berpendapat wajib bagi yang mampu. Dengan demikian selesai pembacaan risalah ini. Nah, dan kita cukupkan pertemuan malam ini sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, tafadhalu.